Siapa yang benci ketika kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia ketika dijerumuskan di neraka jahanam, dan ini termasuk bagian dari keimanan. Dalam bab ini maksud yang beliau inginkan, diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwa di antara cabang keimanan kebencian dalam hati ketika hidayah hilang, dan itu termasuk perbuatan hati, termasuk cabang iman dari perbuatan, yaitu perbuatan hati. Dan telah kita sebutkan bahwa perbuatan terbagi menjadi dua. Perbuatan kita terbagi menjadi dua. Yang pertama perbuatan anggota badan, perbuatan lisan, mata, perbuatan tangan, kaki, dan itu juga termasuk cabang-cabang keimanan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang kedua dinamakan dengan perbuatan hati. Dan perbuatan hati banyak sekali, seperti sabar, tawakal, cinta, takut. Dan termasuk perbuatan hati yang itu merupakan cabang keimanan adalah al-kuruh. Kuruh itu benci, sehingga sering kita namakan makruh. Makruh itu perkara yang dibenci, yaitu ketika kita itu membenci sesuatu yang bertabrakan dengan Allah dan Rasul. Kita membenci sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, kebencian dalam hati kita itu termasuk bagian dari keimanan. Jadi kita membenci perkara apa saja yang itu bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk cabang dari keimanan. Cabang keimanannya kemana? Yang mana? Bencinya. Kita muncul rasa benci. Sebagaimana kita muncul rasa cinta dengan Allah dan Rasul dan amal-amal yang bisa mendekatkan kepada Allah dan Rasul. Cintanya kita kepada amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah dan Rasul, itu termasuk cabang keimanan, namanya mahabbah. Sedangkan bencinya kita kepada apa saja yang bertabrakan dengan Allah dan Rasul, itu juga termasuk cabang keimanan, dinamakan dengan al-kuruh. Nah, di sini Imam Bukhari ingin menyebutkan bahwa termasuk amal iman, termasuk amal dari cabang-cabang keimanan, yaitu bencinya hati kita ketika hidayah yang sudah kita miliki hilang, sehingga kita nanti bisa futur kembali kepada kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Seperti kita benci kalau kita itu dijerumuskan di neraka jahanam. Yaitu maksudnya itu kita yang sudah diberikan hidayah, sampai akhirnya dengan hidayah Allah Ta'ala kita bisa tahu mana yang tauhid dari kesyirikan, kita bisa tahu mana yang sunnah dari yang bid'ah, kita bisa tahu mana yang ibadah dari maksiat. Itu hidayah dari Allah Ta'ala dan itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita itu takut dan kita benci kalau hidayah itu lepas. Jangan sekali-kali hidayah itu lepas, sehingga kalau sudah lepas, yang awalnya kita berbuat kesyirikan, kemudian kita taubat dari kesyirikan karena kita dapat hidayah. Tapi ketika hidayah lepas, kembali lagi kepada kesyirikan. Kita sudah, dulunya kita itu jatuh dalam bid'ah. Setelah itu alhamdulillah Allah memberikan kepada kita hidayah. Kita bisa mengenal sunnah. Jangan sampai hidayah itu lepas. Kalau sudah lepas, kita kembali lagi kepada perbuatan bid'ah yang dulu pernah kita jalankan. Atau kita dulu berkelimpah dosa dan maksiat. Kita dulunya berkelimpah dosa dan maksiat, setelah itu Allah berikan kepada kita hidayah. Kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai hidayah itu lepas. Kalau sudah lepas, kita kembali lagi kepada kebiasaan dosa dan maksiat kita. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah seperti ini, kita itu harus punya rasa benci. Kita punya rasa benci terhadap kebiasaan sebelum kita mendapatkan hidayah. Sehingga jangan sampai hidayah yang sudah kita dapatkan itu bisa lepas. Hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 21. Beliau berkata, haddatsana Sulaiman bin Harb. Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Beliau berkata, haddatsana Syu'bah. Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. An Qatadah, dari Qatadah, an Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara, jika tiga perkara ini berkumpul di dalam diri manusia, di dalam hati seseorang hamba, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu yang ada selain keduanya. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri. Ketika dia membenci untuk kembali lagi kepada kekufuran, ba'da'id amqadahu Allahu kama yakrahu ayyulqa finnar, sebagaimana bencinya dia ketika dia itu dijerumuskan di neraka jahanam. Hadis ini kalau kita sebutkan tadi, ini pernah berlalu juga, ini pernah disebutkan sama Imam Bukhari sebelumnya. Yaitu disebutkan sama Imam Bukhari di hadis yang ke-16 ketika menjelaskan tentang halawatul iman, manisnya keimanan. Beliau pernah menyebutkan hadis ini juga. Tetapi beliau menyebutkan hadis ini dengan jalan yang berbeda, yaitu sanadnya berbeda. Walaupun sama-sama dari Anas bin Malik sahabatnya, cuma jalurnya berbeda. Kalau ini jalurnya dari Abi Kilabah, yaitu tabi'in yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, namanya Abu Kilabah kalau di hadis sebelumnya. Tetapi kalau dalam hadis kita ini, beliau menyebutkan hadisnya dari Anas bin Malik, yang meriwayatkan dari Anas namanya Ibnu Qatadah, dengan jalur yang berbeda. Cuma matannya atau inti pembahasannya sama. Yaitu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada tiga amalan, jika berkumpul tiga amalan dalam hati seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Dan yaitu digambarkan iman itu manis, sampai dinamakan dengan halawah, rasanya manis, bagaikan buah. Tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, manisnya buah ketika fitrah seorang hamba itu masih bersih. Misalkan kita itu masih sehat, kita itu sehat, dan kita itu alhamdulillah kita itu masih fitrah. Ketika orang itu sehat dan dia itu fitrah, maka buah yang manis itu akan terasa malis. Kenapa? Karena badan kita itu sempurna, badan kita itu sehat. Tetapi terkadang ketika badan kita itu enggak sehat, sakit, ketika kita itu sedang sakit, sampai lidah kita itu berubah warnanya menjadi putih, lidah kita ini. Akhirnya nanti akan berubah, timbangan manis itu akan berubah. Sehingga sesuatu yang manis akan berubah menjadi sesuatu yang pahit. Kenapa? Karena berubah, yaitu kita itu sudah, fisik kita sudah tidak normal. Dan terkadang karena rusaknya fitrah seorang hamba, sesuatu yang pahit menjadi manis. Jadi kalau fitrah itu sudah rusak, timbangan pengecek rasa itu sudah berubah, sudah rusak. Yang manis bisa menjadi pahit, yang pahit bisa menjadi manis. Itu karena sudah berubah, dan itu nggak bisa jadi patokan. Yang menjadi patokan bahwa manisnya sesuatu itu adalah kondisi normal. Kalau kita itu normal, kita sehat, kita itu fitrah kita masih bersih, berarti manis terasa manis. Itu normal. Tapi kalau sesuatu yang manis kok terasa pahit, atau sesuatu yang pahit terasa manis, maka berarti timbangan pengecap rasa dalam diri kita itu rusak. Ketika kita lagi demam, misalkan kita lagi sakit, sehingga lidah kita itu putih, maka terkadang kita minum minuman yang manis saja rasanya pahit sekali. Kita makan buah saja rasanya hamban, gak ada rasanya. Kenapa? Bukan karena buahnya yang jadi masalah itu. Bukan karena buahnya gak ada masalah. Gulanya tetap manis, gak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu tubuh kita. Karena tubuh kita itu lagi tidak normal. Demikian juga orang-orang yang fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak, sehingga sesuatu yang gak enak itu menjadi enak. Karena fitrahnya. Rokok, misalkan orang rokok. Sepakat semua orang normal, ini orang normal kita katakan orang normal, sepakat bahwasanya rokok itu bahaya dan rokok itu nggak enak. Tidak ada orang yang mengatakan rokok itu manis kayak madu, misalnya nggak ada. Orang yang mata seperti ini karena sudah rusak timbangan pengecap rasanya itu sudah rusak, sehingga akhirnya apa, rokok yang rasanya nggak enak menjadi lezat sampai akhirnya menjadi ketagihan. Sehingga ketika dia itu enggak merokok, rasanya kecut dia itu. Rasanya pahit sekali mulut dia itu kalau enggak merokok gitu. Tetapi ketika sudah kecandak merokok, wah rasanya segar sekali rasanya itu. Kenapa seperti itu? Karena timbangan pengecap rasanya sudah rusak gitu. Nah, kita enggak melihat di situ. Kita enggak melihat timbangan kita itu bukan di sininya, tapi timbangan kita itu ketika suhu badan kita itu normal. Maka namanya iman. Iman itu ada rasanya. Cuma memang yang merasakan iman itu bukan lidah kita, tetapi yang merasakan manisnya iman itu adalah ruh kita, jiwa kita itu merasakan dan terasa. Orang yang normal itu terasa. Sehingga sholat itu lezat, puasa itu lezat, kita belajar itu lezat. Itu ada sebuah kelezatan yang kita rasakan lah. Bagi orang-orang yang masih normal itu kita merasakan. Tapi lezatnya iman, cabang-cabang keimanan, amal-amal keimanan ini, lezatnya ini bagi orang yang pengecap rasanya sudah rusak, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis ini akan terasa pahit dan membosankan. Nah itu kalau kita itu sholat kok rasanya bosan, rasanya kok enggak enak, berarti ada yang rusak dalam diri kita ini, kayak enggak normal, berarti kita ada yang sakit. Kita itu ada yang sakit dalam diri kita. Apalagi sampai sesuatu yang pahit menjadi manis. Dosa dan maksiat. Yang mana dosa dan maksiat itu enggak indah gitu, enggak nikmat gitu. Siapa yang menganggap bahwasanya dosa dan maksiat itu indah gitu? Orang ketika berbuat dosa pertama, rasanya itu pertama gelisah. Dan gelisah itu azab. Orang ketika gelisah itu azab. Orang ketika mau berzina, pertama orang mau berzina itu gelisah dalam hatinya. Yang kedua, kalau sudah gelisah muncul rasa takut. Takut kalau kelihatan, takut kalau ketahuan. Ketika berbuat dosa dan maksiat, akhirnya muncul terus gelisah, rasa takut, gelisah, rasa takut. Dan itu azab sebenarnya itu. Tapi menjadi sebuah kenikmatan. Ketika, kenapa? Karena fitrahnya sudah rusak. Bagikan, tadilah sebagikan orang rokok, di mana rokok itu tidak enak menjadi sebuah yang lezat. Kenapa lezat seperti itu? Karena sudah rusak, dirinya itu sudah rusak. Maka itu, kalau kita nggak bisa merasakan manisnya iman, kita kok belum bisa merasakan manisnya iman, berarti memang racun tubuh kita itu terlalu banyak. Racun yang meracuni diri kita itu terlalu banyak, sehingga timbangan itu berubah. Ketika timbangan sudah berubah karena racun terlalu banyak ini, akhirnya yang manis menjadi pahit, yang pahit menjadi manis, sedangkan sesuatu yang enak rasanya hambar. Kenapa? Karena timbangannya sudah rusak. Nah, apa yang membuat rusaknya diri kita, racun diri kita ini? Karena dosa dan maksiat. Berarti telah terlalu banyak sekali, ya ibaratnya bahasa kita itu telah banyak sekali micin dalam diri kita itu. Micinnya itu ya dosa dan maksiat kita. Sehingga seperti lidah kita ketika terbiasa makan micin, makan penyedap rasa, suatu ketika kita makan yang murni, enggak ada penyedap rasanya, rasanya hambar, enggak enak sama sekali. Karena timbangannya sudah berubah, yaitu rusak diri kita ini. Karena virus atau perkara yang merusak fitrah itu sudah terlalu banyak. Dan itu kenapa? Karena dosa dan maksiat. Disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan baik itu, kalau kita belum bisa merasakan manisnya iman, cabang-cabang keimanan itu kok rasanya hambar. Berarti kita itu masih ada kerusakan dalam diri kita, harus kita perbaiki. Iman kita itu harus kita perbaiki. Dan subhanallah ya, kalau kita itu imannya itu sehat, hati kita itu sehat, amal soleh itu rasanya lezat. Dan lezatnya itu terasa gitu, dalam diri itu terasa. Itu melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Orang belajar menuntut ilmu, ilmu yang kita dapatkan ini, atau kita kalau belajar sampai akhirnya kita itu bisa mendapatkan manisnya ilmu. Ketika dulunya kita enggak tahu, tiba-tiba kita tahu, masya Allah, rupanya seperti ini hukumnya dalam masalah fikih itu. Oh, rupanya seperti ini masalah akidah. Oh, rupanya seperti ini masalah hadis, masalah, masya Allah, rasanya lezat sekali. Sampai para ulama itu membahas, apakah nanti di surga ini majelis ilmu itu masih ada? Yaitu majelis ilmu seperti pengajian seperti ini itu masih ada atau tidak? Maka banyak para ulama yang mengatakan masih ada. Kenapa masih ada? Karena semua kenikmatan yang terasa lezat di dunia itu pasti akan ada di surga. Kata para ulama mengatakan tidak ada kenikmatan bagi kita, bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu, kecuali nikmatnya ilmu. Tidak ada yang bisa melebihi itu. Sehingga apa? Sehingga berarti menunjukkan apa? Majelis ilmu itu nanti akan ada lagi di surga, itu akan ada. Kenapa? Karena kelezatan yang luar biasa. Nah, itu intinya bahwa iman itu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu halawah. Ada sesuatu rasa manis dalam iman kita, tetapi memang itu untuk sampai ke tingkatan seperti ini, kita memang harus membersihkan diri kita dari semua racun, dan kita harus mengembalikan kembali fitrahnya diri kita, sampai akhirnya terasa iman itu terasa lezat. Kalau kita melihat di sini, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada tiga amalan yang membuat kita itu bisa normal kembali diri kita. Jadi kita bisa normal. Nah, itu kalau kita itu enggak normal, kok ibadah kita itu rasanya hambar, rasanya kayak kita itu makan enggak ada garamnya itu. Berarti kita harus perbaiki tiga perkara. Tiga perkara itu mesti ada yang rusak. Yang pertama, supaya terasa manis keimanan kita itu, kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada selain keduanya. Allah dan Rasul harus kita cintai lebih daripada istri kita, daripada anak kita, daripada dunia dan seisinya. Kalau kita itu kok belum merasakan manisnya gimana? Mungkin di sini kita keliru. Mungkin kita di sini kalah. Kita di sini mungkin sakit kita di sini. Mungkin suatu ketika lah mungkin kita ini. Dunia, harta lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga terkadang kita sudah tahu ini enggak boleh, ini itu riba, ini itu. Masih kita langgar karena cintanya kita kepada dunia. Di waktu kita seperti ini berarti apa? Kita itu sedang sakit kita ini, di sini sedang sakit kita ini. Jadi anggota tubuh kita itu sedang enggak normal, sedang sakit. Akhirnya ketika enggak sakit, ibadah itu rasanya hambar sekali, rasanya hambar. Ibadah itu enggak ada rasanya. Nah, berarti cinta kepada Allah dan Rasul pun kita perbaiki lagi. Jadi kalau kita itu sakit, sakit kan macam-macam kan itu. Sakit kita itu di mana? Oh, kita sakitnya di jantung kita. Oh, sakit kita itu di sini kita. Oh, paru-paru kita di sini. Jadi ada mungkin satu penyakit yang itu masuk di satu anggota badan kita, itu harus kita perbaiki sehingga kita bisa normal kembali. Mungkin membuat yang membuat kita itu enggak merasa lezat ibadah itu karena mungkin cinta ini kita lagi sakit, kita dicinta di sini itu. Sehingga dunia dan seisinya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Di sini kita perbaiki. Atau mungkin di sini kita normal. Enggak, kita masih normal di sini. Kita masih mencintai Allah dan Rasul lebih daripada dunia dan seisinya. Oh, mungkin yang kedua, ada dua perkara juga yang perlu kita perbaiki lagi. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa billah. Kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Ta'ala. Mungkin kita lagi mencintai seseorang karena dunia, atau kita mencintai seseorang karena kecantikan dia. Cantiknya lebih dominan daripada Allah dan Rasulnya. Mungkin sakit kita di sini yang perlu kita perbaiki di sini kita ini. Atau yang ketiga, kita perlu kita perbaiki yang ketiga. Wa may yakrahu ay yauda fil kufri. Ketika kita itu harus, yaitu kita kalau pengen merasakan lezatnya iman, kita itu harus benci ketika hidayah yang sudah kita dapatkan itu lepas. Alhamdulillah Allah sudah menyelamatkan kita dari kesyirikan, dari maksiat, dari bid'ah, dari kejelekan. Kita itu masya Allah diselamatkan sama Allah Ta'ala. Terkadang mungkin kita ini gak terlalu menghargai hidayah sehingga seakan-akan hidayah itu dianggap biasa. Berarti di sini kita perlu perbaiki bahwasanya hidayah itu mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya hidayah itu. Maka itu kalau kita itu kok merasakan ibadah yang kita kerjakan itu hampa, rasanya membosankan, rasanya kok males-malesan kita ini. Berarti tiga perkara ini harus kita lihat. Kita salahnya di mana dari tiga perkara ini? Mesti ada tiga perkara ini yang rusak. Mesti ada tiga perkara ini yang rusak. Karena ini tiga perkara itu inti. Kalau tiga perkara ini rusak, pasti iman itu gak ada rasanya. Tapi kalau tiga perkara ini sempurna, iman itu rasanya lezat sekali. Maka itu berarti tiga perkara itu harus kita perbaiki. Tinggal nanti kita lihat diri kita itu. Dari tiga perkara ini mana yang perlu kita perbaiki? Mungkin di sini yang kurang, Sampai akhirnya kita bisa sempurna kembali. Kita masuk di bab berikutnya, bab yang ke-15. Bab tafaduli ahlil imani fil amal. Bab bertingkat-tingkatnya orang-orang yang beriman dalam amal mereka. Yaitu maksudnya di sini intinya orang mukmin itu walaupun mereka sama-sama mukmin, tapi amal mereka bertingkat-tingkat. Iman itu bukan flat, bukan satu garis. Sehingga siapa yang mukmin berarti satu tingkatan semua, tidak. Iman itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada di tengah-tengah. Semuanya nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi amal mereka masing-masing. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu sering kita ingatkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga nanti manusia itu walaupun mereka sama-sama mukmin, tetapi tingkatan mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal-amal mereka. Semakin banyak amal soleh yang mereka kerjakan berarti semakin tinggi, dan semakin sedikit amal soleh yang mereka kerjakan berarti iman mereka itu semakin rendah. Hadis yang beliau bawakan dua hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama nomor 22. Beliau berkata, haddatsana Ismail, telah mengabarkan kepada kami Ismail. Berkata, haddatsani Malik, telah mengabarkan kepada kami Imam Malik. An Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini. An Abihi, dari bapaknya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yadukhulu ahlul jannatil jannata. Nanti penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nara, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Thumma yaqulullahu azza wa jalla, kemudian setelah itu Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang-orang yang hatinya, yaitu yang di dalam hatinya masih ada satu timbangan biji khardal, yaitu biji sawi, yaitu hatinya itu masih ada iman sebesar biji sawi. Fayukhrajuna minha, keluarkan mereka dari neraka jahanam. Akhirnya orang-orang ini yang masih punya keimanan walaupun cuma satu biji sawi, mereka nanti dikeluarkan dari neraka jahanam. Qadis waddu, dan mereka sudah hitam, yaitu sudah dibakar menjadi arang. Fayulqauna fi nahril hayah awil hayati, setelah itu mereka nanti akan dilempar di sungai kehidupan. Syakka Malikun, Imam Malik ragu, yaitu namanya Nahrul Haya, Haya, yaitu Haya itu bacanya Haya atau Nahrul Hayati, jadi ada dua lafad. Kalau Haya dan Hayati, yaitu apakah Haya atau Hayati, Syakka Malik, yang ragu itu Imam Malik. Yang ragu Imam Malik, bukan Abu Sa'id Al-Khudri-nya, bukan sahabatnya, tetapi ragu Imam Malik-nya itu ragu, yaitu dimasukkan fi nahril haya awil hayati atau nahril hayati. Jadi syakka Malik, Imam Malik ragu. Fayan butuna kamatan butul hibbatu fi janibi sayli, setelah itu nanti mereka akan tumbuh, mereka nanti akan tumbuh dengan jasad yang baru sebagaimana biji yang tumbuh ketika ditanam atau di bawah aliran sungai. Di bawah sungai biji itu kemudian nanti akan bersandar ke samping, ke tanggul, kemudian kena tanah, setelah itu nanti akan tumbuh-tumbuhan. Alam taro annaha takhruju sufra matluatan, bukankah engkau melihat kalau biji kecambah itu keluar, nanti kan warnanya itu putih kekuning-kuningan. Qala Wahib, berkata Wahib, haddatsana Amr, mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Amr, jelas lafadznya itu ma'ul nahrul hayati, yaitu lafadznya itu hayati. Sehingga yang benar Imam Malik tadi ragu, apakah haya, nahril haya atau hayati. Tetapi di sini beliau Imam Bukhari mengatakan dan mengabarkan kepada kami Wahib, jelas dengan sebuah riwayat yang jelas bahwasanya lafadznya itu nahril hayati. Wa qala khardalin min khairin, kalau di sini di riwayat Wahib itu bukan khardalin min iman tetapi khardalin min khairin, yaitu satu biji dari kebaikan. Kalau tadi dari keimanan, kalau ini dari kebaikan. Intinya dalam hadis ini nanti orang-orang ketika mereka itu masuk surga, ketika juga masuk neraka jahanam, rupanya ada orang-orang yang nanti akan dikeluarkan dari neraka. Maka itu berarti perlu kita pahami di sini bahwa orang masuk surga dan orang masuk neraka jahanam itu ada dua macam. Orang masuk surga itu ada dua macam. Demikian juga orang yang masuk neraka jahanam itu ada dua macam. Orang yang masuk surga itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan dukhulun abadiyun, orang yang masuk surga untuk kekal dan abadi. Kapan itu? Terakhir, sudah akhir-akhir dia itu. Kemudian yang kedua, dukhulun awwaliyun, yaitu orang yang masuk surga sejak awal, tidak pernah melewati neraka. Yaitu maksudnya gini, orang masuk surga itu ada dua macam. Ada orang yang masuk surga tanpa melewati neraka, tanpa diazab. Orang itu melewati masuk surga tanpa melewati neraka, tanpa diazab, dan itu manusia terbaik. Dan itu nanti macam-macam lagi, tingkatan mereka macam-macam lagi. Ada yang masuk surga tanpa hisab lagi, itu tidak dihisab mereka itu, masuk itu paling paling top itu. Jadi orang masuk surga paling top itu adalah orang yang masuk surga tanpa melewati hisab. Kalau hisab saja tidak, apalagi diazab, itu tidak. Dan itu nanti mereka ini yang masuk surga paling top ini, itu nanti mereka masuk surganya di pintu surga yang paling kanan. Jadi nanti pintu surga itu banyak, ada 8 pintu, pintu gerbang, dan pintu gerbangnya itu antara kusen pintu dengan kusennya itu jarak antara Mekah dengan Hajar atau Busra. Jadi ratusan kilometer besarnya pintu orang masuk surga itu, ratusan kilometer. Dan itu nanti ada 8 pintu gerbang. Orang masuk nanti dipanggil, ada yang dipanggil dari semua pintu. Ada orang yang khusus, jadi ada pintu khusus ini, pintu yang paling kanan itu khusus. Khusus siapa? Khusus orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan itu manusia terbaik, itu yang paling kanan, itu paling pintu surga yang paling bagus lah, itu paling top ini, kalau kita namakan ya paling eksekutif lah, jalur eksekutif, jalur khusus, sehingga jalur ini khusus bagi orang-orang yang tidak ada hambatan. Ini jalur paling kanan. Kalau mereka sudah pada masuk, pintunya tutup, gerbangnya tutup, setelah itu tidak ada yang boleh masuk lagi. Siapa ini? Orang-orang yang tidak pernah merasakan hisab apalagi azab. Jumlahnya mereka berapa? Jumlahnya 70.000, semuanya dari umatnya Nabi Muhammad. Nanti sebagian riwayat mengatakan setiap 1.000 rombongan membawa 70.000. Ada riwayat lagi menyebutkan setiap satu orang dari mereka membawa 70.000. Jadi jumlahnya banyak, dan itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Gak ada umat yang lain, umat nabi-nabi yang lain gak boleh masuk dari pintu ini. Sedangkan yang lain, 6 pintu yang lain itu rombongan, yaitu maksudnya itu gabung, semuanya bisa masuk. Baik umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, semuanya boleh masuk dari pintu-pintu yang lain. Jadi ada orang yang masuk surga itu langsung jalur-jalur khusus, yaitu tidak melewati neraka jahanam khusus. Nah, ini orang yang masuk surga seperti ini namanya dukhulun awaliyun, orang yang masuk surga dari awal, tidak pernah merasakan azab di hari kiamat, dan itu manusia terbaik, dan mereka pun nanti macam-macam juga tingkatannya. Yang kedua dinamakan dukhulun abadiyun, orang yang masuk surga untuk kekal dan abadi. Maksudnya apa? Kekalnya itu di surga, walaupun awal-awal harus diazab dulu. Jadi awal-awal itu diazab dulu di neraka jahanam atau azab yang mengerikan lah itu. Tapi untuk kekalnya, dia itu nanti akan dikirim ke surga. Jadi masuk surga untuk kekal dan abadi, bukan di awal-awal. Nanti mereka juga bertingkat-tingkat juga, tingkatan mereka berbeda-beda. Apa ada lagi nanti yang paling akhir orang itu masuk surga, itu paling akhir ada. Dan yang paling akhir orang masuk surga, dan itu paling rendah derajat surganya. Kalau kita membaca sebuah riwayat, itu derajat mereka atau kenikmatan mereka 10 kali lipat dari raja di raja dunia. Jadi kayak istilahnya kayak Raja Salman lah, atau Raja Qatar, atau ya itulah itu, raja-raja paling kaya raya itu. Itu 10 kali lipat kekayaan mereka, kenikmatan mereka 10 kali lipat dari raja di raja dunia. Itu tingkatan paling bawah. Kemudian orang masuk neraka jahanam, masuk neraka jahanam juga ada dua macam. Masuk neraka itu ada dua macam. Yang pertama, dukhulun awaliyun, orang masuk neraka di awal. Masuk neraka di awal-awal, setelah itu dibersihkan, setelah itu keluar. Dikeluarkan mereka di neraka jahanam. Kemudian yang kedua, orang masuk neraka jahanam itu dukhulun abadiyun, orang yang masuk neraka untuk kekal dan abadi. Maka fahami ya, fahami di sini untuk neraka, neraka jahanam itu ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Khusus neraka. Kalau surga enggak ada. Orang kalau masuk surga selesai wis, enggak mungkin keluar lagi. Orang kalau sudah masuk surga tidak akan keluar lagi. Tapi kalau orang masuk neraka jahanam, di neraka jahanam itu ada yang kekal dan abadi, ada juga yang di neraka jahanam itu tidak kekal. Yang tidak kekal itu apa? Yang tidak kekal itu, yang tidak kekal itu adalah usatul muwahhidin, orang-orang ahli tauhid yang mereka masih bertauhid tapi mereka bergelimang dalam dosa dan maksiat. Itu mereka nanti akan masuk neraka jahanam tapi enggak kekal. Nah, itu surga, kalau surga kekal dan abadi semua. Tetapi kalau neraka jahanam, neraka itu ada yang kekal dan ada neraka yang tidak kekal. Neraka yang kekal bagi siapa? Bagi orang kafir dan musyrik. Orang kafir dan musyrik kekal neraka jahanam selama-lamanya, walaupun mereka punya banyak kebaikan. Sampai seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang jasanya luar biasa untuk Islam. Tetapi ketika dia tidak beriman, tidak masuk Islam, ya dia kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Sedangkan yang tidak kekal siapa itu? Orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat, di mana dosanya belum terhapuskan dengan amal soleh yang kita kerjakan, atau belum Allah hapuskan dengan musibah yang Allah timpakan. Kan kita itu tidak boleh masuk surga selama kita itu masih punya kotor dalam diri kita, itu ada kotor, nggak bisa, harus bersih. Kalau sudah bersih dari dosa dan maksiat, setelah itu orang itu baru boleh masuk surga. Nah, terus bagaimana kita itu bisa membersihkan dosa kita? Maka ada dua cara. Yang pertama, kita sendiri yang membersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu beramal soleh. Kita sholat, kita puasa, kita berwudu, kita baca Quran. Itu semuanya kan pembersih dosa. Tapi terkadang gak maksimal. Karena terkadang gak ikhlas, gak khusyuk, gak sesuai dengan sunnah. Dan yang lainnya lah, amal soleh kita belum tentu bermanfaat untuk pembersihan dosa. Maka kalau tidak bermanfaat amal soleh kita, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Tapi kalau Allah membersihkan, Allah akan membersihkan dengan musibah. Ditimpakan musibah di harta kita, di anak kita, keluarga kita, kesehatan kita, hancur-hancuran sampai kita ini. Tapi terkadang kita mati belum bersih. Masih banyak rupanya keraknya itu. Jadi kalau kita masak pakai panci yang sudah dipakai puluhan tahun, itu keraknya itu susah sekali itu. Enggak bisa dengan polesan sekali itu enggak bisa. Wah, harus dicucinya berkali-kali. Bahkan terkadang enggak bisa dicuci. Terkadang harus dijungkil dengan pisau sampai akhirnya kerak-keraknya itu bisa lepas. Sehingga terkadang apa? Berkali-kali untuk mencuci sampai keraknya itu hilang itu berkali-kali. Sampai terkadang enggak bisa juga dijungkil dengan pisau. Kadang harus pakai gerenda lah, digerenda semua itu sampai dikerik semuanya sampai akhirnya lepas semua itu. Nah, terkadang untuk membersihkan dosa yang sudah mengkarat dalam diri kita ini, dosanya itu terkadang prosesnya lama. Dunia dihabisi, kita nanti dibersihkan dengan musibah. Belum selesai, masuk dalam kubur, bersihkan lagi dengan azab. Belum selesai, nanti di padang mahsyar, menyeberang jembatan terus sampai belum selesai lagi. Setelah itu kita akan dibersihkan di neraka jahanam. Karena kerak itu kalau sudah keraknya itu mendarah daging. Dosa itu kalau sudah mendarah daging, kayak tadi rasanya sudah sangat lezat dosa itu. Karena sudah mendarah daging gitu. Dosa kalau sudah mendarah daging itu rasanya lezat. Rasanya lezat. Kalau kita enggak mengamalkan dosa itu rasanya kayak sakit kita ini. Kayak orang rokok lah misalnya gitu. Kalau enggak rokok itu rasanya kecut semua lesan dia. Kayak seperti itulah gitu. Berarti apa itu? Keraknya dalam hati itu sudah luar biasa mendarah daging lah, kayak ibaratnya itu kerak yang ada dalam besi. Kerak yang ada dalam besi itu enggak kelihatan di luar. Sehingga walaupun dibersihkan, digerenda, belum tentu itu besinya itu sudah bersih dari kerak. Terkadang bagaimana cara membersihkannya itu? Ya harus dipanaskan, dibakar di api sampai menganga, setelah itu ditempeleng sama pandi besi dengan palu. Masukkan lagi, palu lagi. Masukkan lagi, palu lagi sampai akhirnya keraknya itu lepas. Terkadang dosa kita itu nanti seperti itu. Sehingga untuk membersihkan dosa yang mengkerak dalam diri kita itu mendarah daging, yuk ditempelengi kita nanti sama para malaikat, setelah itu dibakar lagi, tempelengi lagi, bakar lagi sampai akhirnya bersih. Kalau sudah bersih semua, kita itu nanti akan dikeluarkan. Kita nanti akan dikeluarkan, setelah itu kita dimasukkan dalam surga untuk kekal dan abadinya. Pertanyaan terus, bagaimana tempat tinggal orang-orang yang ini? Gitu. Dan orang masuk neraka jahanam itu kan ada dua, ada yang masuk neraka untuk kekal dan abadi, berarti mereka nggak akan keluar selama-lamanya. Yang kedua, orang yang masuk surga yang dia itu enggak kekal. Orang masuk enggak masuk neraka, masuk neraka diazab bersih, dikeluarkan. Pertanyaan terus, tempat tinggal dia itu diapakan gitu? Tempat tinggal dia itu, tempat tinggal dia dihancurkan sama Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk untuk mengisi tempat-tempat kosong, yaitu kayak kota, ada sebuah kota lah gitu. Kotanya ditinggal sama masyarakat karena proyeknya sudah selesai gitu. Sehingga bangunan-bangunan lama semua sudah enggak ada, penghuninya enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada lagi yang kerja di situ, sudah enggak ada. Tambang misalkan. Ada tambang batu bara, setelah itu batu baranya habis. Di dulunya itu sebuah kota, banyak karyawan di situ. Tambangnya sudah habis, kerjaan enggak ada, keluar semua setelah itu kan. Akhirnya menjadi kota mati. Lah, kota mati ini akan diapakan sama Allah Ta'ala? Kota mati di neraka jahanam itu akan diapakan? Itu semuanya nanti akan dimusnahkan, dihancurkan semuanya sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk untuk mengisi kota-kota mati yang ada di neraka jahanam itu, enggak mungkin. Tapi semuanya akan dihancurkan sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Neraka jahanam itu ada yang kekal, yang tidak akan dihancurkan selama-lamanya, dan penghuninya tidak akan keluar selama-lamanya. Ada juga nanti neraka jahanam yang akan dihancurkan ketika para penghuninya sudah keluar, setelah itu dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat. Sedangkan di surga, surga itu Allah membangun sebuah istana besar, kota-kota yang banyak sekali. Hatta walaupun orang-orang yang penghuni surga sudah masuk semua, orang mukminnya sudah masuk semua, baik manusia dan jin sudah masuk semua, rupanya masih ada apartemen-apartemen, masih ada perumahan-perumahan yang Allah bikin di surga itu masih banyak kosong. Sampai surga minta lagi, wahai Tuhanku, hal min masjid, apakah ada tambahan lagi, wahai Tuhanku? Masih banyak yang kosong ini. Yaitu tempat-tempat di surga itu masih banyak yang kosong gitu. Masih, walaupun penghuninya sudah masuk semua itu, belum bisa menempati semua itu. Wahai Tuhanku, masih hal min mazid, apakah ada tambahan? Maka Allah nanti memasukkan, menciptakan makhluk-makhluk untuk mengisi kekosongan surga. Kalau surga itu Allah menciptakan makhluk, tidak punya kebaikan sama sekali. Mereka tidak pernah hidup di dunia, Allah ciptakan hanya untuk mengisi kekosongan yang ada di surga. Sedangkan neraka jahanam enggak. Karena tidak mungkin Allah itu menzalimi seorang hamba. Tidak mungkin hamba itu diazab, padahal hamba itu enggak punya dosa dan maksiat. Tapi kalau ada hamba yang mendapatkan kenikmatan tanpa kebaikan, ada. Tapi kalau ada hamba diazab tanpa ada kesalahan, enggak mungkin bagi Allah Ta'ala. Karena Allah itu Maha Adil. Tetapi karena rahmatnya Allah Ta'ala, untuk di surga kasusnya berbeda. Karena di surga itu bukan azab, kenikmatan. Di surga itu yang ada kenikmatan, maka Allah akan menciptakan makhluk untuk mengisi kekosongan yang ada di surga. Berarti apartemen, demikian juga kota-kota, perumahan-perumahan yang Allah bikin di surga itu nanti masih banyak yang kosong, walaupun penghuni surga itu sudah pada masuk semuanya. Jadi ketika orang itu sudah selesai dibersihkan di neraka jahanam, akhirnya nanti mereka itu akan dimasukkan di Nahrul Hayah, sungai namanya sungai kehidupan. Semua yang masuk neraka jahanam, setelah itu dia itu mau masuk surga, nggak bisa langsung keluar neraka langsung menuju surga, nggak bisa, karena dia itu masih membawa bekas azab. Dan surga itu nggak ada azab, termasuk bekasnya nggak ada. Maka untuk membersihkan itu, termasuk bekas-bekasnya itu, maka nanti dibersihkan dalam sungai kehidupan. Sampai walaupun orang itu, jadi ada orang yang dia diazab sudah sampai jadi arang, setelah itu dikeluarkan, tapi kan arangnya masih ada, bentuk arangnya itu, gosongnya itu masih ada gitu. Maka nanti untuk membersihkan ini, dibersihkan itu nanti dibersihkan dalam sungai kehidupan. Orang masuk sungai kehidupan, setelah itu ketika masuk keluar, tumbuh dengan tubuh yang baru, tubuhnya itu baru. Setelah itu baru, ketika itu baru, mereka itu nanti akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga nanti mereka itu masuk dalam surga dalam kondisi mereka itu sudah bersih. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab tentang tafadul, yaitu bertingkat-tingkatnya orang mukmin. Kenapa? Karena ada orang mukmin yang imannya cuma satu zarrah, satu biji sawi saja imannya itu. Dan itu kata para ulama, kata Imam Ghazali belum ada kan, satu biji sawi itu lebih dari asul iman, bukan asul iman. Lebihnya, yaitu masih gitu, asul iman itu pondasi iman. Nanti pondasi iman itu ada pada ucapan, seperti ucapan la ilaha illallah, itu namanya asul iman. Seperti juga dalam masalah keyakinan hati, seperti rukun iman, itu namanya asul iman. Siapa yang dia tidak meyakini rukun iman, kafir dia itu. Itu namanya asul iman. Jadi ada namanya asul iman. Nah, lebih dari itu nanti penyempurna. Itu ada yang hukumnya wajib, ada juga yang hukumnya sunnah. Nah, ini maksudnya di sini, orang yang punya keimanan cuma satu biji. Maksudnya itu satu biji yang bukan dari asul iman. Dia mungkin sudah membaca kalimat la ilaha illallah dan dia masih beriman, hatinya itu masih beriman. Cuma kebaikan dia mungkin cuma satu, dia mungkin pernah memberikan minum kepada seekor anjing dan dia itu ketika memberikan minum harapannya hanya untuk Allah Ta'ala. Cuma itu saja kebaikan, gak ada yang lain. Tapi dia mukmin, dia mengucapkan kalimat syahadat dan dia itu mukmin. Kebaikannya cuma itu, tok, gak ada yang lain. Dia gak puasa, dia gak ada lahir. Sehingga dia nanti akan diazab di neraka jahanam karena dia meninggalkan sholat, karena dia gak puasa, gak bayar zakat, semuanya diazab. Karena dia berzina, menjadi pelacur, dan yang lainnya lah, diazab semuanya gara-gara itu. Cuma dia itu punya kebaikan selain asrul iman, cuma itu saja lah. Itu nanti pasti dia itu nanti akan dikeluarkan dari neraka, setelah itu nanti dia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan apa? Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang orang mukmin tingkatannya paling rendah sekali, cuma satu biji sawi yang dia miliki. Ada yang imannya satu gunung, ada yang imannya satu bumi, dan yang lain bertingkat-tingkat. Iman itu tidak satu, tapi iman itu bertingkat-tingkat. Jadi intinya di sini, intinya bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan menunjukkan bahwa semakin orang itu banyak mengamalkan cabang-cabang keimanan, maka berarti semakin tinggi tingkatan keimanan dia. Semakin banyak kita berbuat dosa dan maksiat, maka nanti kita semakin rendah, iman kita semakin rendah. Sehingga tidak bisa kita samakan, walaupun memang dalam asrul iman semuanya sama. Orang yang tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah, kafir semua. Itu sama, karena itu kalau asrul iman itu sama semua, enggak ada bedanya asul iman itu. Itu sama. Tetapi kalau lebih dari itu berbeda-beda. Nanti manusia lebih dari itu berbeda-beda, sehingga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Sampai sini nanti hadis yang kedua di bab ini nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Wa akhul da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.